أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa yahdiyana ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa manittaba'a bisunnatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Baiklah para pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, pada kesempatan pagi ini atau hari ini kita akan membawakan surat An-Nisa dalam rangka menyejukkan iman kita, yaitu surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Fa in tanaza'tum, kemudian jika kamu berlainan pendapat atau berseberangan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan kepada Rasul, maksudnya adalah sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat 59 dari surat An-Nisa ini sangat menarik sekali, yaitu bagaimana Allah berusaha menghubungkan perbuatan kita itu dengan Rasul. Allah mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika engkau memang benar beriman kepada Allah dan hari akhirat atau hari kiamat. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selain daripada itu, sungguh amat beratlah mereka untuk melaksanakan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri minkum, atau ulil amri di antara kamu, atau orang-orang yang mempunyai hak untuk memerintahkan di antara kamu sekalian. Kalaulah kita perhatikan ayat Al-Quran ayat 59 ini, ketika Allah ya ayyuhalladzina amanu, ketika Allah sebutkan atau ketika Allah firmankan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullah wa atiur rasul, kata-kata ata'a yuti'u itu diulang dua kali, tapi ketika ulil amri itu tidak diulang ati'unya. Kira-kira apakah yang menjadi rahasianya? Pertama, Allah, Rasul, dan manusia, umat manusia seluruhnya harus membedakan antara ketaatan terhadap Allah dan antara ketaatan terhadap manusia. Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, keimanan itu kembali manfaatnya untuk kita semuanya, bagi kita semuanya. Tapi ketika kita mengatakan ketaatan itu terhadap manusia, selalu menguntungkan untuk orang yang ditaati tadi. Artinya, tidak kembali kepada orang yang diperintahkan itu manfaatnya, tapi kembali kepada menguntungkan kepada orang yang mengeluarkan perintah tersebut untuk ditaati. Karena sebab Allah atau karena Allah tidak membutuhkan bantuan dari manusia. Makanya ketika kita menjalankan perintah Allah itu, maka seluruh kebaikan itu adalah untuk kita sendiri, bukan untuk yang lainnya. Tapi ketika manusia memerintahkan, keuntungan yang akan diperoleh kepada orang yang ditaatinya tersebut tidak mendatangkan faedah-faedah yang lainnya. Nah, bagaimana kaitannya dengan wa ulil amri? Sedangkan sebelumnya itu kata-kata ata'ah, al-ita'ah, taat kepada Allah dan Rasulnya, kata-kata taat ini diulang ketika Allah memerintahkan ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Sedangkan wa ulil amri itu tidak diulang ati'unya di sini. Di situ adalah ada terkandung rahasia yang Allah ingin sebutkan. Ketika kita mengikuti perintah dari orang-orang yang punya hak memerintah dalam negara tersebut, maka harus dilandasi perintah tersebut, melandasi oleh Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu maksudnya adalah kepada ati'ullah, adapun hadis ati'ur rasul, berarti kita sudah dapat melaksanakan perintah ulil amri tersebut kalau ulil amri tersebut menjalankan perintahnya itu sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah oleh firman Allah di dalam Al-Qur'an tersebut. Itulah artinya dari ulil amri tersebut. Karena pengulangan kata itu tidak terjadi, pengulangan kata ati'u itu tidak terjadi pada ulil amri minkum. Tapi yang terjadi adalah kepada Allah dan Rasulnya. Seakan-akan ulil amri ini indikasinya harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pada Allah dan apa yang sudah menjadi ketentuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di samping Allah memberikan ketentuan hukumnya, juga Rasulullah diberikan wewenang Allah kepada dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan hukum. Sedangkan ulil amri hanya menjalankan amanah. Inilah hubungan dari ayat yang sebelumnya itu ayat 58. Ketika di orang biasa bukan lagi Rasul yang mengatakan untuk atiur Rasul, setelah Rasul itu maka disebut ulil amri. Ulil amri di sini juga harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selama tidak mengikuti itu, maka tidak harus kita mengikuti perintah orang-orang tersebut. Karena kalau tidak berdasarkan Al-Quran, maka tidak ada akan mendatangkan manfaatnya kepada manusia. Itulah asasnya. Makanya di sini Allah menjelaskan bagaimana fa in tanaza'tum, apabila kamu bertikai, apabila kamu berseberangan pendapat fi syai'in, sesuatu dibilang di sini. Syai'un itu sesuatu. Bukan asya, asya itu lebih banyak daripada syai'. Sedikit saja kamu berseberangan pendapat, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah itu semuanya kepada firman Allah dan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau betul-betul mengimani hari akhir dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir kelak. Inilah yang Allah sarankan kepada kita. Tapi kebanyakan manusia apabila dia berseberangan pendapat tentang masalah harta, maka mereka adukan kepada pengadilan. Mestinya walaupun diadukan kepada pengadilan harus dilandaskan Al-Quran dan hadis. Banyak sudah Allah tetapkan hukum antara Al-Quran dan hadis. Makanya perlu kita kembalikan supaya kita membudayakan apa yang difirmankan Allah dan apa yang difirmankan Rasul. Itulah yang terbaik dan yang terbagus akibatnya kelak kita melakukan hal tersebut. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Perdana yang sudah ada berada di studio. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Yang menarik di dalam ayat ini adalah ketika saya mencoba untuk memahaminya secara lebih mendalam, ternyata dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita satu petunjuk dan arahan bagaimana sebenarnya seorang manusia dan seorang muslim secara lebih khusus di dalam menjalin kehidupan ini. Apa itu? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu yang paling utama dan ini adalah bimbingan untuk menuju kepada keselamatan. Kalau memang dalam hidup ini ingin kita hidup enak, ingin kita hidup aman, ingin kita hidup sejahtera, ingin kita hidup damai, sentosa, maka yang harus kita lakukan adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yang merupakan satu hal yang tidak bisa dibantah lagi. Ini satu hal yang menarik Ustaz. Karena begini Ustaz, kalau kita perhatikan, ternyata ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul itu banyak sekali yang belum kita tunaikan secara sempurna. Loyalitas yang kita berikan kepada Allah dan Rasulnya itu belumlah mencapai tahap yang maksimal. Sebagai contoh begini Ustaz, kalau saya lihat ternyata lebih banyak orang yang sangat tingkatan loyalitasnya itu lebih tinggi kepada pimpinannya, kepada seniornya, daripada taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yeah. Sedangkan Allah di dalam ayat ini sudah memberikan ultimatum atau kriteria siapa saja yang lebih diprioritaskan untuk ditaati. Yang pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasul, baru kemudian taat kepada manusia. Karena begini Ustaz, ada kejadian saya pernah dalam suatu kesempatan hadir di dalam pertemuan. Di dalam pertemuan itu kebetulan ada keyboardnya dan kemudian ada seseorang yang diminta untuk naik. Ketika berada di panggung, sebelum dia menyanyikan lagu, dia mengatakan seperti ini Ustaz, saya berada di bawah bapak ini secara struktural begitu. Oleh karena itu saya wajib melaksanakan apa yang diperintahkannya. Kalimat yang diucapkannya ini sangat masuk ke telinga saya dan akhirnya menjadi sebuah beban pikiran kepada ini. Ternyata beliau ini sangat tinggi loyalitasnya kepada pimpinannya, kepada seniornya. Tapi yang menjadi pikiran saya adalah, dan menjadi bahan renungan saya, bagaimana dengan ketaatan dirinya dan juga ketaatan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan suatu tugas, kenapa kita malah tidak melaksanakannya dengan baik? Kenapa kita malah lebih menunda-nundanya? Sedangkan kalau misalnya ayah kita memerintahkan atau pimpinan kita memerintahkan, kita langsung melaksanakannya dengan secara baik. Ini berarti di dalam kehidupan kita sendiri, kita sudah tidak menyeimbangkan antara loyalitas kita kepada Allah dan kepada pemimpin. Kita lebih memilih untuk memberikan loyalitas kita yang tinggi kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz. Begini Ustaz. Bagaimana kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu mutlak, itu kan? Itu mutlak. Yeah. Kepada segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Bagaimana dengan ketaatan kepada pemimpin atau ketaatan kepada manusia? Apakah ada ini Ustaz batas-batasnya? Sejauh mana kita boleh taat kepada seseorang dan kapan kita boleh tidak mentaati perintah dari seseorang atau pimpinan kita? Terima kasih. Begini, memang selalu ada permasalahan. Permasalahan itu sebetulnya kalau orang beriman melihat itu bukan permasalahan atau bukan masalah. Karena apa? Karena dengan permasalahan itu justru sebetulnya untuk meningkatkan dirinya supaya kualitas keimanannya itu bertambah. Sebetulnya itu yang ditinjau. Makanya orang beriman mengatakan ketika melihat sesuatu itu, bahwa sesuatu itu azab, itu semuanya kekuatan itu datang dari Allah. Tidak ada satupun kekuatan yang lain yang berlaku atas terjadinya hal tersebut. Nah, begitu. Jadi ketika seorang meyakini hal tersebut, berarti dia sudah meyakini kepada Allah dan kepada Rasulnya. Orang seperti inilah sebetulnya yang kita tiru hal tersebut. Karena orang tersebut tidak memikirkan secara akal. Tidak bisa kita melihat sesuatu itu dibandingkan dengan akal. Mereka mengatakan terjadinya tsunami itu karena lempeng atas dasar laut itu pecah. Karena pecah itulah terjadi tsunami. Memang kalau menurut kajian begitu. Tapi kalau kita untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak akan bisa meningkatkan kalau kita melihat disesuaikan dengan pertimbangan akal kita. Maka pertimbangan akal ini dalam ibadah itu tidak ada di hadapan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah memerintahkan ini seperti perang, yang mana perang itu sangat memberatkan hati orang, maka itu harus diapakan. Allah memberikan solusi. Boleh jadi yang kamu benci itu adalah lebih baik bagimu. Kalau sama bisa manusia, jadi kita, kebalikannya. Kalau sama manusia, kapan kita mentaati manusia? Sesama manusia sebetulnya itu ada batasnya dengan firman, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tiada ketaatan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Iya. Artinya tiada ketaatan terhadap makhluk dalam kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah batasannya. Jadi kata kuncinya, apabila maksiat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak, dia sebagai pemimpin tapi dia tidak menjalankan perintah itu atas dasar Al-Qur'an dan hadis. Apapun yang diperintahkan pimpinan kita, kalau dia sesuatu yang merupakan dosa atau maksiat, maka kita tidak boleh mengikuti. Tidak boleh mengikutinya. Kalau ketika kita mengatakan itu dan mendukung hal tersebut, berarti kita sudah mengikuti yang mana itu tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasul. Disitulah kita akan ditimpa malapetaka. Mudah-mudahan dengan ini semua kita dapat jauh dari malapetaka tersebut, ataupun dapat diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq, bersama saya Ustadz Haji Perdana. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.